Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, telah terbagi manusia di dalam menyikapi kutub as-samawiyah, kitab-kitab yang turun dari langit, ila thalathati aqsam, kepada tiga bagian. Qismun kadzdzab biha kulliha, satu bagian atau kelompok manusia yang mendustakan al-kutub seluruhnya. Wahum a'da'ur rusuli minal kuffar wal musyrikin wal falasifah. Mereka ini adalah musuh para rasul dari kalangan orang-orang kafir, wal musyrikin wal falasifah. Ahli filsafat, yang mereka memang ahli filsafat itu, a'radu an kitabillah, berpaling dari kitab Allah. Wa qismun, dan satu bagian, amana biha kulliha, yang beriman terhadap seluruh kitab-kitab. Wa humul mu'minin aw al mu'minun, yang mereka itu adalah kaum mu'minin. Alladzina amanu bi jami'ir rusuli wa ma unzila ilaihim, yang mereka beriman terhadap semua rasul dan apa-apa yang diturunkan kepada rasul tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Rasul telah beriman atas apa yang diturunkan kepada rasul kepadanya dari Rabbnya dan kaum mu'minin, dan kaum mu'minin beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari para rasul tersebut. Wa qismun akhar, dan bagian yang lain. Amana bi ba'dil kutub wa kafara bi ba'dhiha, beriman terhadap sebagian kitab dan mengkufuri sebagiannya. Wa humul yahud wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj Yahudi dan Nasrani. Alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan, Allah gambarkan di dalam suratul Baqarah ayat 91, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan mereka mengkufuri yang di belakang itu. Mereka mengkufuri, mengingkari, dan mendustakan Al-Quran. Wahuwal haq, padahal dia adalah Al-Haq. Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang diturunkan kepada mereka. Al-Quranul Karim itu tidak pernah mendustakan dan bahkan membenarkan kandungan yang ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, ayat Al-Quran menyatakan, Qul ta'alau, ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw famadha faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allah katakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang ayat itu Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad. Katakan kepada ahlul kitab. Minal Yahudi wal Nasara. Naam. Qul ya ahlul kitab. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kemari kalian kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Naam. Alla na'budu illallah. Agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak menjadikan sebagian kita sebagai Rabb. Naam, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mereka menjadikan ahbarahum waruhbanahum. Yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan para ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Rab, tandingan dari selain Allah. Di mana para ulama dan para pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan mereka mengikutinya. Ini hakikat mereka telah menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Rab dari selain Allah Jalla wa'ala. Maka Allah perintahkan Rasulnya untuk memanggil mereka. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, na'am isyhadu, saksikanlah bahwa kami seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Mereka dalam ayat ini Allah gambarkan, lisan mereka mengaku bahwasanya nu'minu bima unzila alaina, kami beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada kami. Tetapi na'am, kata Syekh, bal haula yu'minuna bi ba'di kitabihim wa yakfuruna bi ba'dihi. Na'am, mereka beriman kepada sebagian kitab dan mengkufuri sebagiannya. Maka Allah katakan dalam suratul Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian akan beriman terhadap sebagian kitab dan mengkufuri sebagiannya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka tidak ada balasan atas orang yang melakukan perbuatan yang demikian, beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagiannya. Maka tidak ada balasan bagi dia kecuali na'am kerendahan atau kehinaan dalam kehidupan dunia, dan di yaumul qiyamah mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, azab yang pedih, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lalai atas apa yang kalian lakukan. Dan kata Syekh, wala syakka, dan tidak diragukan bahwa beriman kepada sebagian kitab, kepada sebagian dari satu kitab, sebagian isinya diimani, sebagian na'am yang lainnya tidak. Atau bi ba'dil kutub, beriman kepada sebagian kitab dan kitab yang lainnya diingkari. Na'am, Maka kata Syekh, annal imana bi ba'dil kitab au bi ba'dil kutub. Beriman kepada sebagian kandungan satu kitab atau beriman kepada sebagian kitab, wal kufra bil ba'dil akhar, dan mengkufuri sebagian yang lainnya, hakikatnya adalah kufrun bil jami', itu mengkufuri seluruhnya. Li'annahu la budda minal imani bi jami'il kutub as-samawiyyah wa bi jami'ir rusul, karena menjadi kemestian untuk beriman kepada semua kitab-kitab samawi dan mengimani semua para rasul. Na'am barakallahu fikum, dan tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Na'am. Sebagaimana telah kita sebutkan barakallahu fikum, bahwa ada di antara manusia yang mengingkari, mengkufuri seluruhnya atau sebagiannya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya demikian? Maka kata beliau, wasababu kufri man kafara bil kutub au kafara bi ba'dihha au bi ba'dil kitab al wahid. Sebab mengkufuri atau sebab kekufuran dari orang yang mengingkari seluruh kitab atau mengingkari sebagian Alkitab atau mengingkari sebagian isi kandungan dari satu kitab adalah ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Wadhunun al-kadhibah, satu karena mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua adalah adh-dhunun al-kadhibah, prasangka-prasangka dusta. Dan yang ketiga, wa za'mihim annalahumul aqla war-ra'ya wal-qiyas al-aqli, dan mereka mengaku bahwasanya mereka memiliki ra'yu, memiliki pandangan. Na'am. Dan qiyas secara akli. Wa yusammuna anfusahum bil hukama wal falasifah, dan mereka menamai diri-diri mereka dengan hukama, orang-orang yang hakim, yang bijaksana, dan falasifah, ahli filsafat. Dan mereka menyatakan kita punya akal yang harus dimanfaatkan. Akal ini bisa mampu untuk melihat, menimbang mana yang manfaat, yang mana yang mudarat, dan seterusnya. Padahal telah kita jelaskan bahwa akal itu sempit, akal itu terbatas. Di samping pula bahwasanya akal itu yang lebih mendominasi adalah tunggangan hawa nafsu dan kepentingan. Sehingga kalau akal manusia yang dijadikan penentu hukum, akal manusia yang menentukan syariat di antara manusia, rusak. Kata Ali radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfal al-khuf ahaqqu ayumsa'a min al-a'la." Kalau seandainya agama itu dinilai berdasarkan akal, la kana asfal al-khuf, niscaya bagian bawah khuf ahaqqu ayumsa'a min al-a'la, akan lebih berhak, lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Pada kenyataannya syariat menentukan barakallahu fikum. Naam. Bahwasanya ketika mengusap khuf, yang diusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Naam. Syariat menentukan bahwa seseorang kalau berhadas, maka yang dia lakukan adalah dengan berwudu, mengusap wajahnya, naam, membasuh wajahnya, membasuh tangannya, dan seterusnya. Naam, bukan kemudian membasuh bagian belakangnya. Fabarakallahu fikum, ini syariat. Wa yaskharuna minar rusuli wa asba'ihim, dan mereka merendahkan para rusul dan pengikut-pengikutnya. Naam. Melecehkan, wa yasifunahum bisafahi, dan mensifati para rasul tersebut dengan sifat-sifat kedunguan. Mereka melihat, meninjau dengan latar belakang mereka di tengah-tengah masyarakat, prestise yang mereka miliki. Tidak pantas mereka mengikuti ajaran para rasul. Tidak pantas mereka tunduk kepada bimbingan para rasul tersebut. Karena secara gender mereka lebih tinggi, secara martabat mereka lebih terhormat, lebih memiliki kekayaan, kedudukan yang tinggi. Sehingga wayaskharuna minar rusul, mereka merendahkan, melecehkan para rasul tersebut. Dan ini sudah sunnah sayyi'ah yang diturunkan sejak zaman dahulu kala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ghafir ayat 83, falamma ja'atsum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Naam. Tatkala datang kepada mereka para rasul bil bayyinat, dengan menyebutkan penjelasan-penjelasan yang jelas dan gamblang, Allah katakan farihu bima indahum minal ilm, mereka bangga dengan ilmu yang ada pada mereka, bukan ilmu yang benar. Ilmu yang dimaksud di sini adalah kepandaian akal mereka. Mereka menyatakan kami ini lebih bisa untuk mengatur naam kondisi, sehingga dengan kecerdasan akal kami, ya kami memiliki martabat yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang banyak dalam mengelola harta benda. Adapun kalian tidak memiliki yang demikian itu. Farihu bima indahum minal ilm, mereka bangga dengan ilmu yang ada pada mereka, yakni dengan kecerdasan akal yang ada pada mereka. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Wa amma atba'ur rusuli, adapun pengikut para rasul, fa innahum yu'minuna bi kulli kitabin anzalahu Allah, maka mereka para pengikut rasul tersebut, mereka mengimani semua kitab yang Allah turunkan. La yufarriquna bainaha, tidak pernah membeda-bedakan di antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Kemudian pula barakallahu fikum, kata Syekh, wal imanu bil kutub as-sabiqah imanun mujmal. Beriman terhadap kitab-kitab yang dahulu itu adalah keimanan secara mujmal. Bagaimana bentuknya beriman secara mujmal? Yakunu bil iqrari bihi bil qalbi wal lisan. Dia mengakui kebenaran kitab-kitab tersebut bil qalbi wal lisan, bahwa kitab-kitab itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yuharraf walam yubaddal, selama belum dirubah dan diganti. Ammal imanu bil Qur'an, adapun iman terhadap Al-Qur'anul Karim, fa innahu imanun mufassal, maka dia adalah iman yang mufassal, yang terperinci, yaitu yakunu bil iqrari wal bil qalbi wal lisan wa bittiba'i ma ja'a fihi wa tahkimihi fi kulli kabiratin wa saghiratin wa bil imani bi annahu kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada wa ilaihi ya'udu. Maka beriman kepada Al-Qur'an, perbedaannya dengan kita mengimani kitab-kitab yang lainnya, itu tidak sama. Tidak sama porsi dan bentuk iman kita kepada kitab kita secara khusus Al-Quran, dan iman kita kepada kutub samawiyah, Taurat, Injil, dan Zabur. Bagaimana beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur? Tadi dengan apa? Al-imanu bil qalbi wa wal lisan. Adapun dengan Al-Quran, mengimani dan mengakuinya dengan hati, lisan, kemudian mengikuti apa yang ada di dalamnya, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. berhukum dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, baik perkara besar ataupun perkara kecil, dan mengimani bahwa dia adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah. Jadi, barakallahu fikum, tidak kemudian ketika kita mendapati Taurat, mendapati Injil, kemudian kita menerapkan hukum yang ada di dalamnya. Tidak. Nah, karena syariat yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran dengan syariat umat yang sebelumnya berbeda-beda. Kecuali kepada permasalahan Tauhid, maka ini sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi bahwa ini adalah kalimat yang sawain bainana wa bainakum. Kalimat yang sama antara kita dengan mereka. Perkara Tauhid. Adapun perincian-perincian hukum syariah terkadang berbeda antara kita dengan hukum-hukum umat terdahulu. Kalau mereka naam beribadah, tidak boleh beribadah kecuali di tempat peribadahan. Kalau kita boleh. Naam, ketika safar misalnya pergi di sebuah tempat yang di situ tidak ada masjid, boleh salat di tengah-tengah hutan, boleh salat di atas kapal, naam di atas air, boleh. Ketika tidak mendapati air untuk berwudu, boleh bertayamum. Nah, sehingga jangan kemudian, wah, kan kita diharuskan beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Berarti saya harus amalkan yang ada di dalamnya. Tayyib, kalau antum berbuat dosa, bunuh diri. Nah, kan begitu. Umat terdahulu kalau mau taubat, suruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Nah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihil ummah. Seorang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala cukup mengucapkan astaghfirullah dan menyebutkan syarat-syarat taubat yang lima. Iya, apa syarat taubat yang lima? Ikhlas. Kemudian apa? Menyesal, an-nadam. Kemudian al-azam, berkeinginan kuat tidak mengulangi lagi. Kemudian apa lagi? Al-iqla, mencabut diri, berhenti. Kemudian ditunaikan pada masa diterimanya taubat sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum terbitnya matahari dari barat. Nah, cukup, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Ikhwani fi din azzakumullah. Dan sungguh, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut bahwasanya kutub-kutub as-samawiyah as-sabiqah, kitab-kitab yang terdahulu itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Allah berlakukan kepada masa tertentu dan daerah tertentu yang terbatas. Nah, mereka barakallahu fikum dari kalangan Bani Israel, naam, dan semua kitab-kitab yang terdahulu itu li ajalin muayyanah, untuk orang-orang tertentu, wali auqatin muhaddadah, dan kepada waktu yang terbatas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan, menyerahkan penjagaannya, penjagaan kitab-kitab itu kepada manusia, kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang padanya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihal nabiyuna alladhina aslamu, yang berhukum dengannya para nabi yang mereka telah Islam. Lilladhina hadu, atas orang-orang Yahudi. Warrabbaniyun wal ahbar, dan para rabbaniyun wal ahbar, dan para ulama'nya. Bimastuhfidhu min kitabillah, disebabkan mereka menjaga kitabullah. Jadi Allah menyerahkan penjagaan kitab-kitab mereka kepada mereka sendiri. Nah, Sehingga pada kenyataannya barakallahu fikum, dengan berjalannya waktu dan kejahatan pengingkaran dan watak asli yang ada pada orang Yahudi dan Nasrani, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bahwasanya mereka merubah dan mengganti kitab-kitab suci yang ada pada mereka. Karena Allah serahkan penjagaannya kepada manusia. Tetapi berbeda dengan Al-Quranul Karim, maka Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum telah menjadikan Al-Quran ini untuk semua manusia dan untuk seluruh masa sampai hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tawalla hifzahu binafsih. Allah yang menjanjikan untuk menjaganya sendiri. Fallahu jalla wa ala yaqulu fi kitabi. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikra, yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Sehingga tidak ada satupun di satu tempat, zaman, dan waktu orang-orang yang berupaya merubah keotentikan Al-Quran, baik dengan mengurangi ayatnya atau menambah satu hurufnya atau merubah harokatnya, terkecuali di setiap tempat, zaman, dan waktu tampil para ulama yang mereka membongkar berbagai upaya-upaya untuk merongrong keotentikan Al-Quranul Karim. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pula kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yajibu tahkimu hadzal Qur'an fi jami'il khilafat. Wajib untuk berhukum dengan Al-Qur'an pada semua perselisihan. Wajib raddu jami'in niza'ati ilaih, dan wajib untuk mengembalikan semua perselisihan, pertentangan dikembalikan kepada Al-Quran. Naam. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bahwa berhukum ke lainnya dari selain Al-Quran adalah bentuk sikap at-tahakum ila taghut, berhukum kepada taghut. Siapa yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran, maka berarti dia telah berhukum dengan hukum-hukum taghut. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat ke-60, alam tara ilal ladhina yazu'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum engkau, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka menginginkan untuk berhukum kepada hukum taghut. Waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut. Ikhwan fillah na'zakumullah, inilah beberapa konsekuensi dan beberapa keharusan terkait dengan al-imanu bil kutub. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita karunia untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar beriman dengan ini semua dengan penuh ketundukan. Tentunya semuanya dibangun di atas ilmu sehingga iman kita benar-benar terbimbing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebagaimana permintaan tadi bahwa kita mencukupkannya di jam ini, fa naktafi bihadal miqdar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.